Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama filladhi yunkiru biqalbihi. Berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau masih berada dalam pembahasan hadis yang ke-34 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kemudian beliau melanjutkan, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama filladhi yunkiru biqalbihi, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallama mengenai orang yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Wa dhalika ad'aful imani, dan hal tersebut merupakan ya selemah-lemahnya iman. Yadullu ala annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari min khisalil imani. Hal tersebut menunjukkan bahwa ya beramar ma'ruf dan juga nahi mungkar itu termasuk dalam ya praktik keimanan. Wa yadullu ala anna man qadara ala khoslatin min khisalil imani wa fa'alaha, dan itu juga menunjukkan bahwa barang siapa yang mampu ya melakukan praktik di antara praktik-praktik keimanan dan juga mengerjakannya, kana afdhala mimman tarakaha ajazan anha, maka itu lebih baik dibandingkan orang yang meninggalkannya, yang meninggalkan praktik tersebut ya karena tidak mampu melakukannya. Wa yadullu ala dhalika aidan qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi haqqin nisa'i. Dan yang menunjukkan hal tersebut juga adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hak-hak kaum wanita. Beliau bersabda, amma nuqsanu diniha, ya adapun kekurangan ya agama dari para wanita, fa innaha tamkuthul ayyama wal layaliya la tusalli, yaitu karena wanita yang melewati beberapa hari dan juga beberapa malam dalam keadaan tidak mengerjakan salat. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Muslimun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa Abi Hurairah, dan dari hadis Abu Hurairah wa Abi Sa'idin, dan hadis Abu Sa'id. Kemudian kita kembali ke atas, yushiru ila ayyamil haidhi, yang dimaksud dengan melewatkan beberapa hari dan beberapa malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan kepada hari-hari haid, ma'a annaha mamnu'atun minas salati hina idzin, ya padahal waktu itu ya wanita itu dilarang untuk salat ya dalam keadaan haid, wa qad ja'ala dzalika naqsan fi diniha, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan hal tersebut ya sebagai kekurangan dalam agama para wanita. Fadalla ala anna man qadara ala wajibin wa fa'alahu. Dan ini juga menunjukkan bahwa barang siapa yang mampu mengerjakan kewajiban ya dan juga mengerjakannya, ya, artinya ya barang siapa yang mampu mengerjakan kewajiban, fahuwa afdalu mimman ajiza anhu wa tarakahu, maka itu lebih ya lebih afdal, lebih baik daripada orang yang tidak mampu melaksanakannya kemudian meninggalkannya. Wa in kana ma'dzuran fi tarkihi. Walaupun sebetulnya orang itu diberi uzur, ya diberi uzur karena tidak mampu. Karena diberi uzur dalam meninggalkan perkara kewajiban tersebut. Wallahu a'lamu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaron, ya barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, yadullu ala annal inkara muta'alliqun birru'yati. Ini menunjukkan bahwa mengingkari itu ya terkait dengan penglihatan. Ya, terkait dengan penglihatan. Falau kana masturon falam yarohu, ya, andaikan perbuatan mungkar itu tertutup, ya, sehingga dia tidak dapat melihatnya, atau falau kana masturon falam yarohu, ya, jika perbuatan kemungkaran itu ya tertutup, ya, atau ditutupi, dan juga orang yang mengingkari itu tidak dapat melihatnya, walakin alima bihi. Akan tetapi, dia mengetahuinya. Falmansusu an ahmada fi aktharir riwayati, maka ya telah sampai ya riwayat dari Al-Imam Ahmad melalui banyak riwayat, ya, yaitu pendapat beliau, annahu la ya'ridu lahu. Ya, maka orang yang mengetahuinya itu tidak boleh kemudian mengusik atau mencari-cari tahu. Ya, wa annahu la yufattishu ala mastaraba bihi. Ya. Dan dia tidak boleh mencari-cari bukti dari apa yang dia curigai. Kemudian wa'anhu fi riwayatin ukhra, ya, dan juga dari Al-Imam Ahmad pada riwayat yang lain, annahu yakshiful mughatta idza tahaqqaqahu. Ya, annahu yakshiful mughatta idza tahaqqaqahu. Ya. Hendaknya ya orang yang mengetahui kemungkaran tersebut itu agar membongkar perbuatan itu jika ia sudah memastikannya, artinya menyingkap apa yang telah ditutupi tersebut. Misalnya apa? Ya, walau sami'a sauta ghina'in muharramin. Ya, misalnya jika dia mendengar ya, suara nyanyian yang diharamkan. Au alatil malahi, atau mendengarkan alat musik. Wa alimal makana allati hiya fihi, dan dia mengetahui ya tempat di mana suara nyanyian atau alat musik tersebut berada. Fa innahu yungkiruha, ya, maka hendaknya dia mengingkari hal tersebut. Li annahu qad tahaqqaqal munkara, karena telah dapat dipastikan adanya kemungkaran. Ya. Wa alima maudi'ahu, dan dia mengetahui tempatnya. Fahuwa kama lauro'ahu. Maka kalau sudah mengetahui pasti terjadi dan mengetahui tempatnya, maka itu bagaikan dia sedang melihatnya. Nasso alaihi Ahmadu. Ya, ini merupakan pendapat Al-Imam Ahmad. Wa qala, kemudian beliau melanjutkan, idza lam ya'lam makanahu fala syai'a 'alaihi. Jika dia tidak mengetahui tempat di mana kemungkaran tersebut terjadi, ya maka tidak mengapa baginya jika dia tidak mengingkarinya. Wa amma tasawwurul judrani 'ala man 'ulima jatima'uhum 'ala munkarin. Ya, adapun ya memanjat dinding, ya, yang di balik dinding tersebut itu diketahui terdapat ya orang-orang yang berkumpul melakukan kemungkaran. Faqad ankarahul a'immatu. Maka hal tersebut ya diingkari oleh para imam atau para ulama. Mithlu contohnya Sufyan ats-Tsauri, yaitu Sufyan ats-Tsauri wa ghairihi dan selain beliau. Wa huwa dakhilun fit tajassusil manhiyyi anhu. Maka ini termasuk dalam tajassus atau memata-matai yang terlarang di dalamnya. Wa qad qila li Ibnu Mas'udin, ya dan telah dikatakan pada Ibnu Mas'ud, ada orang yang berkata kepada beliau, inna fulanan taqturu lihyatuhu khamron. Sesungguhnya fulan itu, ya jenggotnya itu meneteskan khamr. Faqala, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, nahanallahu anit tajassusi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita melakukan tajassus atau memata-matai orang lain. Akhrajahu Abu Dawud, yakni diriwayatkan oleh Abu Dawud, bilafzi inna qad nuhina anit tajassusi. Sesungguhnya kita itu dilarang untuk melakukan tajassus, memata-matai. Walakin in yadhhar lana syai'un na'khudz bihi. Akan tetapi jika tampak jelas bagi kita sesuatu kemungkaran, ya maka kita mengingkarinya. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la fi kitabil ahkamis sultaniyyati. Dan al-qadhi Abu Ya'la mengatakan dalam kitab beliau al-ahkamus sultaniyyah, in kana fil munkari alladhi ghalaba ala dhannihi istisraru bihi, ya in kana fil munkari alladhi ghalaba ala dhannihi istisraru bihi, ya jika dalam kemungkaran itu dilakukan secara ya istisrar, ya, dengan tersembunyi ya atau diduga kuat, ya ghalaba ala dhannihi, ya kemungkaran yang diduga kuat tersebut itu dilakukan secara tersembunyi, atau jika kemungkaran ya yang disangka kuat itu terjadi itu dilakukan secara tersembunyi, ikhbari thiqatin anhu, ya dan ada kabar yang kuat atau terpercaya mengenai terjadinya kemungkaran tersebut, intihaku hurmatin, ya yang kemungkaran tersebut itu dapat menjatuhkan kehormatan, ya futus tidrokuha, ya yang sebetulnya itu tidak mungkin dapat dilihat secara langsung, ya atau diketahui secara langsung, atau ya kehilangan kesempatan untuk dapat ya, melihatnya secara langsung, mendapatinya. Kazina, ya seperti zina, wal qatli, dan pembunuhan. Jazat tajassusu wal iqdamu alal kashfi wal bakhfi. Maka untuk perkara hal yang seperti itu diperbolehkan, ya melakukan tajassus, ya melakukan mata-mata. Wal iqdamu dan juga wal iqdamu alal kashfi, ya dan juga berusaha untuk membongkar. Wal bakhfi, ya dan juga mencari bukti. Hadaron min fawati ma la yustadraku min intihakil maharimi. Ya supaya ya untuk mencegah ya terjadinya kemungkaran tersebut, ya atau untuk mencegah terlewatnya ditemukannya perbuatan keharaman tersebut. Ya. Wa in kana duna dzalika fir rutbati. Adapun ya perbuatan yang tingkatannya di bawah itu, yaitu di bawah zina dan pembunuhan, lam yajuzit tajassusu alaihi, maka tidak diperbolehkan melakukan tajassus ya mata-mata terhadapnya, walal kashfu anhu, dan juga tidak diperbolehkan untuk membongkar perbuatan tersebut. Wa'lam, ya dan ketahuilah, annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari, ya bahwa beramar ma'ruf dan nahi mungkar, taratan yahmilu 'alaihi raja'u thawabihi. Ya terkadang itu dilakukan ya untuk berharap pahala dari Allah. Wa taratan khauful 'iqabi fi tarkihi. Dan terkadang itu ya takut mendapatkan ya balasan jika tidak melaksanakannya. Wa taratanil ghadabu lillahi 'ala intihaki maharimihi. Dan ya terkadang itu merasa marah atau merasa cemburu kepada Allah jika ya perbuatan atau kehormatan Allah itu dinodai. Ya. Wa taratanin nasihatu lil mu'minina, dan terkadang amar ma'ruf nahi mungkar itu dilaksanakan karena ingin memberikan nasihat kepada para orang beriman. Warrahmatulahum, ya dan juga ya rasa sayang kepada orang-orang beriman. Waraja'u inqadihim mimma awqa'u anfusahum fihi minat ta'arrudi lighadabilahi. Ya dan juga ya bermaksud yang menyelamatkan orang-orang beriman dari apa-apa yang dapat menjerumuskan diri mereka ke dalam ya murka Allah wa uqubatihi, ya dan juga azab Allah fit dunya wal akhirati, baik azab di dunia dan juga di akhirat. Wa taratan yahmilu alaihi ijlalullahi, dan terkadang ya dimaksudkan untuk memuliakan Allah, wa i'dhamuhu, dan juga mengagungkan Allah, wa mahabbatuhu, dan juga karena rasa cinta kepada Allah. Wa bikulli halin, ya dan bagaimanapun keadaannya, yata'ayyanur rifqu fil inkari. Ya. Sedapat mungkin kita berlemah lembut dalam mengingkari kemungkaran. Qala Ahmadu, ya Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan, An-nasu muhtajuna ila mudaratin wa rifqin fil amri bil ma'rufi. Manusia itu ya perlu untuk didekati dan diperlakukan dengan lembut dalam amar ma'ruf. Ya. Bila ghaladhatin, ya tanpa kekerasan. Illa rajulun mu'linun bil fisqi. Ya melainkan orang yang berbuat fasik secara terang-terangan. Fala hurmata lahu. Ya, maka tidak ada kehormatan baginya. Qala, ya kemudian Al-Imam Ahmad beliau melanjutkan, wa kana ashabu bani Mas'udin idza marru biqaumin yarawna minhum ma yakrahuna. Dan dahulu para sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu jika melalui suatu kaum dan mereka melihat dari kaum tersebut apa-apa yang mereka benci. Yaquluna, maka para sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, mahlan rahimakumullahu, mahlan rahimakumullahu. Ya, pelan-pelan semoga Allah merahmati kalian. Pelan-pelan semoga Allah merahmati kalian. Waqala, dan Al-Imam Ahmad beliau melanjutkan, ya'muru birrifqi wal khudu'i. Ya, hendaknya melakukan amar ma'ruf dengan lembut dan dengan tenang. Fa'in asma'uhuma yakrohu, ya, dan jika mereka, ya, yaitu orang-orang yang berbuat kemungkaran, itu mendengar apa yang mereka benci, ya, jika ini memperdengarkan. Ya, jika orang-orang yang berbuat kemungkaran itu memperdengarkan ya apa yang dibenci oleh orang yang beramar ma'ruf, ya, la yaghdab, maka hendaknya dia tidak marah. Fayakunu yuridu yantasiru linafsihi. Karena hal itu akan dapat menyebabkan ya ia menginginkan ya berdebat untuk membela dirinya sendiri. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.